Wes nyawiji ning jero rasaku, senajan wes ku suaramu nanging aku durung percaya. Suaramu nanging aku durung percaya. Tresnaku muka bisa tercoba, railan untuk meka kue atau mengka. Lagu iki singan jani nalika waya wangi, aku mempengen kue kepiare lintang sampai merosok kangen iki. Aku nangkene terus nteni menunggu kapan kowe bali. Terus kelingan awan-awan wengi, rosok kangen setelah mati. Tembang tak tersenang tenang melati, tetamu mesti panteni. Rasa tresno ku iki kape panjen go kowe, ora bakal ilang ono nang jero atiku. Sumpah janji tresno iki bakal selawase, bunga susah ati iki nyandeng rosiramu. Ibarate ono suryo nang jero atiku, koso padang ati iki yang merkoto kamu. Iki cinta tresnamu, iki cerita atiku, ora bakal ilang ono nang jero atiku. Laku iki singan jani nalika waya wangi, aku mempengen kowe ndang bali. Padange bulan kebiare lintang sampai merosok kangen iki. Aku nang kene terus nteni menunggu kapan kowe bali. Terus kelingan awan-awan wengi, rasa kangen setengah mati. Tembang tak tersenam tenang melati, tekanmu mesti pandemi. Padang bulan kebiare lintang sampai merosok kangen iki. Aku nang kene terus ngenteni, mau nunggu kapan kowe balik.